beningnya sinar matamu, lebih bening dari air telaga biru. Engkau permata hatiku, engkau puspitaku, hanya engkau satu dambaan hidupku ini. Ingin rasanya hatiku selalu berdua dengan dirimu kasih. Sejuta hayalan indah selalu hadir dalam lamunanku. Ini ku bawa dirimu terbang bersamaku. Ku bercumbu mesra di atas langit yang biru. Rinduku, sayangku, cintaku hanyalah padamu, hanyalah untukmu. Engkau cuitaku, indahnya, mesranya, manisnya, madu cinta kita. Semoga abadi untuk selamanya. Walau bumi belah menjadi dua, ku tak ingin berpisah dengan dirimu. Percayalah kasih, percayalah sayang, cintaku hanya untukmu. Dengan dirimu kasih. Sejuta hayalan indah selalu hadir dalam lamunanku. Ini ku bawa dirimu terbang